depan. Aku merasakan mahligai cinta. Rumah tangga ini tiba-tiba saja ku dengar berita kau mengingkar janji dengan yang lain. Harus apa lagi yang aku berikan sebagai bukti cinta dan ketulusanku? Semuanya sudah aku pasrahkan. Hanya untuk dirimu ku rela berkorban. Bagaimana mungkin aku dapat menerima kenyataan ini begitu pahit? Di sana engkau berdua bercanda mesra, sementara aku di sini tersiksa. Teganya kau membagi cinta. Manakah janjimu yang kau ucap dulu, sehidup semati di depan penghulu? Daripada harus menanggung derita, lebih baik ini berpisah saja. Bagaimana mungkin aku dapat menerima kenyataan ini begitu pahit? Di sana engkau berdua bercanda mesra, sementara aku di sini tersiksa. Teganya kau membagi cinta. Manakah janjimu yang kau ucap dulu, sehidup semati di depan penghulu? Daripada harus menanggung derita, lebih baik ini berpisah saja. Lebih baik ini berpisah saja.